tanpa maduri menusuk hati, luka tak berdarah di jiwa ini. Setelah semua dapat kau miliki, kau tinggalkan aku dan berlalu pergi. Bagaikan kaca terhempas ke batu, hancurnya hatiku menanggung seksa. Tidak kusangka tega hatimu, kau berpura-pura menyintaiku. Sedar yang sebenarnya, ternyata engkau bersandiwara. Bodohnya aku tak menyadari, selama ini terbuai dusta. Apa salahku padamu kasih begitu kejam? Kau hancur hatiku. Umpama duri menusuk hati, luka tak berdarah di jiwa ini. Setelah semua dapat kau miliki, kau tinggalkan aku dan berlalu pergi. Bagaikan kaca terhempas ke batu, hancurnya hatiku menanggung seksa. Tidak kusangka tega hatimu, kau berpura-pura menyintaiku. Sedar yang sebenarnya, ternyata engkau bersandiwara. Bodohnya aku tak menyadari, selama ini terbuai dusta. Apa salahku padamu kasih begitu kejam? Kau hancurkan hatiku.